Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, pada jumpa yang berbahagia dan mulia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesehatan, demikian juga kesempatan. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga nikmat ini ditambah terus oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Salam dan salam bagi Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa dalil Allah Azza wa Jalla berbicara dengan penduduk surga, dan yang terbesar Allah berikan penduduk surga adalah ar-ridha. Baik, sekarang kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, qala haddatsana Muhammad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan. Qala haddatsana Fulayh, telah menceritakan kepada kami Fulayh. Qala haddatsana Hilal, telah menceritakan kepada kami Hilal. An Atha' bin Yasar, dari at-tabi'in Atha' bin Yasar. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhaddith, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyampaikan hadis, wa indahu rajulun min ahli al-badiyah, di saat itu di sisinya ada seorang dari Arab Badwi. Anna rajulan min ahli al-jannati ista'zana rabbahu fi az-zar'. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ada seorang penduduk surga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin untuk menanam. Jadi ini dia angan-angan penduduk surga, ingin bercocok tanam. Faqala, Allah Azza wa Jalla mengatakan, awalasta fi ma syi'ta, bukankah engkau sudah diperkenankan di dalam surga sesukamu? Apa saja sudah kerjakan? Qala bala walakin uhibbu an azra. Penduduk surga ini menjawab, memang, namun aku ingin bercocok tanam, ingin menanam. fa'asra'a wa badara. Orang itu kemudian bergegas langsung menabur benihnya. Fatabadara tarfa nabatuhu. Masyaallah. Begitu ditabur benihnya langsung keluar. Langsung tumbuh. Langsung tumbuh. Ini di dalam surga nih para jemaah. Kalau di sini di dunia proses. Ya. Belum dibuat bantarannya. Ya, belum ditajuk. Najuk ya. Dibuat lubang ya. Belum lagi dikasih apa? Pupuk TS apa semuanya. Proses. Setelah dikasih bibit, enggak tahu sehari belum. Di 3-4 hari baru muncul. Itu pun kalau bibitnya sehat. Kalau enggak sehat, enggak ada yang tumbuh. Ini penduduk surga ini begitu dilepas langsung tumbuh. Allahu Akbar. Fa tabadara at-tarafa nabatuhu. Langsung biji-biji itu tumbuh. Ya. Ujung-ujung tanamannya keluar sedemikian cepat, tumbuh sedemikian cepat. Wastiwa'uhu wa ihtisaduhu wa takwiruhu amsal al-jibal. Perkembangbiakannya cepat sehingga memanennya pun cepat. Kemudian begitu dihimpun panenannya sebesar gunung. Ya Allah. Sebesar apa? Gunung. Lah mulai kan sugi wahida. Langsung kaya kalau gunung di Korea mah. Fayaqulullahu ta'ala. Hadha huwa syahid. Yang menjadi bukti dalam bab ini, Allah berbicara dengan penduduk surga. Allah Azza wa Jalla berfirman, dunaka ya bena Adam, silahkan engkau ambil wahai anak Adam. Fa innahu la yushbi'uka syai. Sungguh tidak akan ada yang membuatmu puas. Tidak akan ada yang membuatmu apa? Puas. Faqala al-A'rabi, si Badwi yang ada di dekat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajidu hadha illa Qurashiyan aw Ansariyan fa innahum ashabu zar'in. Ya Rasulullah, tidak akan kau temukan orang seperti ini melainkan pasti itu orang Quraisy atau orang Ansar. Artinya apa? Oh ya Rasulullah, berarti yang di dalam surga yang ingin bercocok tanam itu Ansar dan Quraisy sudah itu katanya. Fa amma nahnu lasna bi ashabiz zara. Adapun kita orang Badui bukan tipe kita sebagai petani. Kita ini apa? Hidupnya nomaden. Hidup pindah-pindah. Di mana ada air tinggal sana. Kalau sudah kering, cabut, angkat jangkar, angkat tenda, cari lagi air, cari lagi padang rumput. Hadis ini menerangkan apa? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Baik. Hadirin dirahmati Allah azza wajalla. Penjelasan hadis ini. Disebut pertama ahlul badiyah. Apa ahlul badiyah? Khilaful hadirah. Hadir artinya orang kota, modern. Badiah orang kampungan. Pedesaan. Ya. Karena namanya badiah itu enggak punya bangunan, pokoknya itu hidupnya apa? Tenda-tenda. Ya, sekarang kita suku Badui. Ya, Nah, orang-orang Badui ini mereka punya sifat yang bagus, keberanian untuk berbicara, vokal. Ya, karena mereka hidup di alam liar, enggak ada temannya banyak, akhirnya maunya ngomong sepuasnya. Beda kalau kita hidup dengan masyarakat yang heterogen, kita perlu jaga perasaan. Kalau dia enggak, pokoknya lepas saja sudah. Maka oleh karena itu para hadirin, kalau ada orang Badui datang, wa ada mujamalah. Orang Badui itu enggak pakai bahasa basi. Pokoknya apa di dalam itu yang di luar. Kalau kita kan perlu poles-poles dulu. Mereka enggak, apa yang di dalam, apa itu yang di luar, yang itu yang keluar. Nah, para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, kalau ada orang Badui yang datang bertanya ke Rasul, paling senang mereka. Paling senang. Ya. Kenapa? Karena pertanyaannya tidak pernah terbayang oleh orang kota. Ya. Pertanyaan-pertanyaan mereka tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang kota, oleh orang-orang yang hidup modern. Baik. Hadis ini menerangkan kepada kita banyak faedah. Faedah pertama, wa fihi dalil, pertama, hadis ini dalil jiwa seseorang akan menyenangi pekerjaan yang biasa ditekuni dari dunia sampai surga. Kalau di dunia senang bengkel, Allahu a'lam, jangan-jangan di surga juga senang bengkel ini. Ah, buktinya di sini para jemaah, terutama kaum Ansor, senang bercocok tanam. Begitu di surga, minta izinnya apa? Ya Allah, minta izin nanam katanya. Tapi nanam surga instan. Ya, tanam langsung tumbuh, langsung besar, langsung panen. Ah, sama dengan makanan. Sekedar mau saja, datang deh. Ya. Setelah masuk, hilang udah. Minum, setelah minum, keringetan, keluar ke bau wangi kasturi. Hilang sudah. Allah. Jadi sekali lagi, hadis ini dalil menunjukkan, ya, setiap jiwa mencintai sesuatu itu akan terbawa sampai di mana? Di surga. Baik. Faedah yang kedua, keinginan penduduk surga dari perkara-perkara dunia mungkin terwujud di akhirat kelak. Ya. Keinginan penduduk-penduduk surga dari perkara-perkara dunia bisa saja terwujud di dalam surga. Ini, dia ingin bercocok tanam. Bukankah ini perkara dunia? Dia ingin di akhirat, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang namanya di akhirat, yang namanya di surga, tidak ada yang tidak mungkin. Baik. Faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan ajaib qudratillah al-qadir ala kulli syai. Hadis ini menerangkan keajaiban kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang kuasa atas segala-galanya. Bagaimana? Itu tadi biji-bijian itu. Tanam, tumbuh, besar seketika, panen seketika. Kalau seperti ini dunia kan cepat kita sugi, ya. Hah? Cepat sekali kita kaya. Tapi enggak bisa di dunia. Dunia ini negeri ujian, tempatnya di mana nanti? Di akhirat semata. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan bahwasanya keinginan manusia tidak pernah akan terputuskan sama sekali. hajat manusia tidak pernah akan tercukupkan. Ya. Hatta di dalam surga, para jemaah. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Jiwa itu tidak akan tahu atau tidak tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka dari kesenangan-kesenangan mereka. Jadi sifat manusia di dunia ini, jiwanya hatta di dalam surga, jiwanya tidak pernah puas, selalu minta, selalu minta. Bayangkan penduduk surga, apa kesenangannya di dunia, dia minta lagi kepada Allah. Ya Allah, minta izin mau nanam, katanya. Loh, bukankah engkau dibebaskan, katanya. Iya ya Allah, tapi saya minta izin, saya mau nanam, katanya. Ya sudah, tanam. Tanam, cerik, brrr. Ya Allah. Jadi jiwa manusia tidak pernah apa? Akan puas. Dunia secara khusus, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, lau anna li ibni adam wadin min dhahab la tamanna wadiyan thaniya. Sekiranya Adam itu punya satu gunung emas atau satu lembah emas, begitu, satu lembah emas, niscaya dia minta lembah kedua, dikasih dua, tiga, dikasih tiga, empat. Lalu apa kata Nabi? Wama mala'a fama ibni Adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah. Lembe. Kubur. Kalau datang berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, puas sudah dia. Akhirnya lihat tangannya. Enggak ada orang mati gini, jarang gini tangannya. Kenapa? Dilepas dari dunia ini sudah. Allah musta'an. Faedah berikutnya. Hadis ini fihi itsbatu kalamir rabbi azza wa jalla bi ahli jannah. Hadis ini menerangkan dan menetapkan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan penduduk surga. Tentunya ingat dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan perkataan dan pembicaraan dan dialog sesama makhluk. Jadi Allah berbicara mata syaa, kapan dia mau, wa kaifa syaa, bagaimana dia mau, wa biman syaa, dan dengan siapa dia inginkan. Baik. Ini dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir dalam bab ini. Sekarang kita masuki bab berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu dzikrillahi bil amr وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ لقوله تعالى فاذكروني أذكركم. باب ذكر الله بالأمر. باب ذكر الله بالأمر. باب ini menerangkan tentang Allah menyebutkan perintah. Fadkuruni, sebutlah aku. Di sini ada print, sebutlah aku. Wa dzikril ibadi biddu'a wat tadarruf, dan disebutkan hamba berdoa, wat tadarruf merendahkan diri, war risalah menyebutkan kerasulan, wal balagh dan menyampaikan berdasarkan firman Allah, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian. Sebutlah aku, niscaya juga aku akan menyebut kalian. Atau niscaya aku akan sebut kalian. Sebutlah aku, niscaya aku akan sebut kalian. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, dalil yang dibawakan Imam Al-Bukhari, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, Surat Al-Baqarah 152. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan lagi bab berikutnya atau ayat berikutnya, Surat Yunus ayat 71. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a Nuh." Bacakan kepada mereka berita tentang Nabi Nuh. Idh qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, In kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri. Jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah. Wa tadhkiri bi ayatillah fa'alallahi tawakkaltu. Maka kepada Allah aku bertawakal. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Thumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan jangan kamu tunda lagi. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. In ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Imbalanku tidak lain hanya datang dari Allah. Aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini menerangkan bagaimana Allah menyebut tentang dirinya memerintahkan. Bab ini menyebutkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hambanya yang berdoa kepadanya, menyebut kerasulan hambanya, menyebut rasulnya yang menyampaikan dakwahnya. Di antaranya disebut ini tentang berita Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Thumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah. Ay ghummatun hammun wadhiqun. Disebutkan dalam ayat sebelumnya ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya, thumma la yakun amrukum 'alaikum ghumma. Jangan kalian bingung, kalau memang kalian ingin membinasakanku, binasakan aku. Kalau kalian ya merasa berat dengan dakwahku, tidak mau aku tinggal di tengah-tengah kalian, silahkan kalian binasakan aku, jangan bimbang, jangan bingung. Qala Mujahid. Mujahid ibn Jabar berkata, uqdu ilayya ma fi anfusikum. Laksanakan apa keinginan kalian yang ingin membinasakan aku gara-gara aku berdakwah. Wa qala Mujahid. Lalu Imam Mujahid berkata, firman Allah Azza wa Jalla, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik minta perlindungan, kalau sekarang suaka politik, ya, fa ajirhu, kasih dia suaka, kasih perlindungan sehingga dia bisa mendengar kalam Allah, firman Allah. Insanun ya'tihi, seorang datang, fa yastami' ma yaqul wa ma unzila 'alaihi, dia dengar apa yang disampaikan oleh nabi, apa yang diturunkan kepada nabi, fa huwa aminun hatta ya'tiyahu fa yasma' kalam Allah, dia aman tinggal di negeri kaum muslimin sampai dia bisa mendengar firman Allah, wa hatta yablugha ma'manahu haitsu ja'ah, sampai pada batas yang ditetapkan untuk mendapatkan jaminan keamanan dan suaka. Wan naba'ul 'adzim, berita yang besar adalah Al-Qur'an. Sawaban haqqan fid dunya, sawab artinya benar di dunia, wa 'amalun bihi. Apa maksud dari bab ini para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla? Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam bab ini. Para ulama menjelaskan, yaitu kaitannya masih dengan kalamullah azza wa jalla. Imam Al-Bukhari ingin membawakan di sini beda firman Allah yang itu merupakan sifat Allah dengan ucapan manusia yang itu sifat makhluk. Manusia makhluk, perbuatan manusia sifat makhluk, tetap juga makhluk. Sekarang firman Allah atau ucapan Allah, dia adalah Al-Khaliq Allah. Apa yang diucapkan itu sifatnya, maka Allah Azza wa Jalla dia Khalik, dan apa yang diucapkan sifatnya itu juga merupakan bagian dari Allah, bukan bagian dari makhluk. Ini maksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini. Kita akan ambil sekarang dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Dan di sini tidak dibawakan sama sekali dalil kecuali athar atau ucapan Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya. Qala rahimahullah, babu qawlillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Bab firman Allah Azza wa Jalla, jangan kalian buatkan Allah tandingan. Ya, jangan buatkan Allah Azza wa Jalla tandingan. Apa maknanya? Ailah tusyriku billah, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui akan keesaan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah maupun dalam rububiyah. Wa qawluhu jalla dzikru, demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, wa taj'aluna lahu andada, dzalika rabbul alamin. Kalian buatkan Allah Azza wa Jalla sekutu, padahal dialah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu, la in asyrakta, di dalam surat Az-Zumar ayat 15, lain asyrakta, jikalau 65 gitu, lain asyrakta, jikalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, niscaya amalanmu akan hancur dan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Balillaha fa'bud, Allah lah yang engkau ibadahi, wa kum minasyakirin, jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan sifat ibadur rahman dalam suratul Furqan, ya, sifat ibadur rahman, hamba Allah Azza wa Jalla, la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyeru Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyeru Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini akan kita ambil, ya, dalil dari bab ini yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang menjelaskan tentang at-tauhid dan bahayanya kesyirikan. Baik, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir ibn Abdul Hamid al-Dhabi, an Mansur, dari Mansur ibn Mu'tamir, an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il, an Amr bin Shurahbil, dari Amr bin Shurahbil, an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayyu dzambi a'dham, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayyu dzambin a'dham indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah azza wajalla? Karena ingat, adz-dzunub, dosa itu bertingkat-tingkat kebesarannya, sebagian lebih besar dari yang lain, otomatis hukumannya pun tergantung apa besarnya. Qala, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, thumma an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, dosa yang paling besar adalah engkau membuatkan Allah tandingan, dan engkau tahu Allah azza wa jalla menciptakanmu. Maka lihat tadi ayat di bawah Imam Al-Bukhari, ayat yang ke-21 dari surat Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada. Ingat, ayat ini larangan pertama dalam Al-Qur'an. Belum ada larangan sebelumnya. Jadi larangan pertama dalam Al-Qur'an adalah larangan syirik. Sebagaimana lawannya perintah pertama dalam Al-Qur'an, perintah bertauhid. Ya ayuhan nasu budu, ayat yang ke-20 dari surat Al-Baqarah. Al-Fatihah belum ada perintah, berita ada. Dzalikal kitabu la raiba fihi, sampai 20 sampai 19 tidak ada perintah, berita semua tentang orang kafir, tentang orang munafik. Baru ayat 20, ya ayuhan nasu budu. Hai sekalian manusia, u'budu. Ingat, kata sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana tafsirul Baghawi, seluruh ayat ada kata-kata u'budu, artinya tauhid. Maka perintah pertama dalam Quran, perintah bertauhid, dan larangan pertama dalam Quran, larangan berbuat kesyirikan. Nah, di sini, Nabi tanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Apa jawaban Nabi? Engkau membuatkan Allah tandingan sementara engkau tahu Dia yang menciptakanmu. Berarti para jemaah, dosa paling besar dosa apa? Syirik. Sebagaimana surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu yang mati syirik haram masuk surga. Tempat tinggalnya di neraka. Tidak ada yang bisa mengeluarkannya, menyapaatnya, membantunya. Sebagaimana surat Al-Baqarah 167. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Kemudian surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya orang-orang berbuat syirik kepada Allah haram dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidzalimin min ansar. Orang zalim, orang syirik tidak ada bisa menolongnya. Tapi jangan sampai orang mengatakan apa? Yo, paran jeyepen kunci surga. Ini kita ngaji nih para jamaah, bukan menghukumi orang. Supaya kita tahu ini loh yang berbahaya. Ya. Supaya kita tahu ini yang berbahaya. Karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum, maka kita dulu. Dan ini yang benar dari kitabullah maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Artinya mati belum taubat. Ini bedanya syirik besar dengan dosa besar. Kalau syirik besar, mati tidak taubat kekal di neraka. Kalau dosa besar, mati tidak taubat tidak kekal di neraka. Pasti akan masuk surga. Pasti masuk surga asal tidak syirik aja. Innallaha la yaghfiru. Allah tidak mengampuni ayyushraka bihi, orang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain dari syirik bagi yang dikehendaki. Wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang berbuat syirik kepada Allah dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh belajar tentang macam-macam syirik. Ya, tapi jangan syirik bahasa Indonesia. Lu syirik sama gua. Apa maksudnya? Iri. Ini hasad namanya. Ini syirik yang diterangkan dalam Al-Qur'an, yang diingatkan oleh para nabi dan para rasul. Jadi dosa besar paling besar antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya. Membuatkan Allah tandingan wa huwa khalaqaka, sementara kita mengetahui yang menciptakan kita siapa? Sepantasnya Siapa yang menciptakan kita, kepadanya lah kita beribadah. Ini juga menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya Tuhan itu yang bisa menciptakan. Kalau tidak bisa diciptakan, justru kita yang buat dia. Itam ya iya, buta sembah dia. Ini akal sehat bingung. Ya, sebagaimana kisah para sahabat, patungnya dibawa kabur, nggak tahu apa yang bawanya kabur, anjing atau apa. Ya, lelah dia nyari, mana dia katanya. Setelah ketemu, dimandikan. Setelah dimandikan, potong kambing misalnya, makan-makan terus. Begitu masuk Islam, mereka tertawa melihat dirinya. Kok patung kita diambil sama orang gak bisa nyelamatin diri? Kok kita yang minta selamat? Jadi syarat dipertuhankan apabila dia bisa menciptakan. Adakah yang bisa menciptakan di dunia ini? Tidak ada, kecuali siapa? Allah. Maka oleh karena itu, kalau sampai kita orang belakangan ini berbuat syirik dalam tauhid rububiyah, ini aneh. Kenapa? Karena orang musyrikin zaman Nabi tidak ada syirik dalam rububiyah. Siapa menciptakan kalian? Allah. Siapa mengatur alam semesta? Allah. Kalau kita, siapa yang jaga laut? Nyai Roro Kidul. Siapa yang jaga gunung? Raja Wali. Padahal itu musyrik loh. Tidak terima dakwah Nabi Muhammad dalam tauhid uluhiyah. Ingat, syarat dikatakan dia Rob, diibadahi, disembah, berhak diibadahi, kalau dia bisa mencipta. Loh, kan banyak pencipta mobil misalnya. Baik, bahan dasarnya siapa yang menciptakan? Allah. Yang ngajar dia buat mobil siapa? Allah. Allamal insana malam. Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Maka tidak jarang ilmuwan-ilmuwan barat itu ujungnya masuk kepada kenapa? Mentok, tidak ada jawaban di agamanya. Ternyata jawabannya ada pada Al-Quran, ada pada sunnah. Kemarin orang tahu ya, fase perubahan ya, terjadinya bayi dalam perut ibunya, di dalam rahim. Kemarin ya, menemukan alat USB dan semisalnya. Nabi Muhammad sebelum apa-apa sudah dikasih tahu kita, 40 hari setetes mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging dikirimin malaikat terus. Malaikat tanya, ya Allah, lagi apa perempuan? Kemudian ini 60 tahun atau berapa puluh tahun? Ini berapa beras yang dimakan? Ini berapa sapi yang dimakan? Semua dicatat. Ini ke surga, ini ke neraka, ini akan ikut sunnah, ini akan ikut bid'ah. Semua sudah kena catatan para jamaah. Terus apa guna kita beramal? Sebab kita tidak tahu apa catatan kita. Dan tidak mungkin catatannya bagus kalau tidak akan berbuat bagus, enggak mungkin. Sebagaimana sebab makan, sebab kenyang itu makan, enggak mungkin enggak makan kenyang, enggak mungkin. Maka demikian juga Allah ciptakan penduduk surga ini penduduknya. Ternyata dibuat penduduk-penduduk ini, begitu diajak ke surga, mau dia ke surga. Ini dibuat menjadi penduduk neraka, begitu diajak oleh para nabi dan rasul masuk surga, ternyata apa? Bekeh, dia tidak mau dia masuk surga. Berarti apa? Memang cocok dia masuk neraka. Semuanya dengan ilmu dibuat sama Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi manusia menciptakan hanya mereka itu menyusun. Hanya disusun saja. Yang mengajarkannya ilmu menyusun pun siapa? Allah Azza wa Jalla. Pencipta hakiki tidak ada. Baik. Qultu. Ibn Mas'ud berkata, "Inna dzalika la'dzim." Ya Rasulullah, sungguh syirik itu la'dzim. Perkara besar, ya, perkara yang besar, perkara yang sangat buruk. Qultu, kembali boleh bertanya, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? dosa besar setelah perbuatan syirik. Qala an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anak-anakmu karena takut dia makan bersamamu. Ya, takut banyak anak dia akan miskin, diri. Ya, ingat apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam dua ayat menerangkan. Pertama dalam suratul An'am, ketika orang tua takut rezekinya diambil oleh anak. Dari bahasa Sasak, anta lamas-lamasin doang katanya. Kan begitu orang tua ya. Ya, artinya apa? Kamu aja nih mau ngurang-ngurangin rezeki aja katanya. Allah tegur. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian min imlaq karena kefakiran. Jangan. Nahnu narzukukum. Nah, ketika orang tua takut rizkinya diambil sama anak, Allah dahulukan orang tua. Kami yang ngasih kalian rizki wahai orang tua. Wa iyyahum, dan kami juga memberikan anak-anak kalian rizki. Baik. Ya. Dikatakan nahnu narzukukum. Narzukukum. Ayat berikutnya. Ya, ketika mengkhawatirkan anak, nggak usah banyak-banyak anak, nanti nggak ada rezekinya, nggak ada, ya susah kita ngiyuk, ya. Susah kita ngasih dia makan katanya, anak bebek aja banyak-banyak senang kita, ini heran kita ya, ya seperti katanya Ustaz Ali Ahmad, ya. Kalau ditanya, sudah dapat anak? Belum dapat rezeki. Ya. Kalau sudah banyak anaknya, repot ngurusnya. Tapi kalau berapa anak sapinya? Mau berapa anak sapi? Oh, mau sebanyak-banyaknya katanya. Ini heran kita katanya. Kok anak sapi lebih senang banyak, tapi anaknya dia yang doakan dia sampai mati tidak senang banyak? Nah, kalau banyak anak kita, banyak doakan kita. Ya. Dan katanya orang tua, banyak anak, banyak rezeki. Tetugati. Benar itu para jemaah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut fakir. Kalau dikhawatirkan rezekinya anak, apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih mereka anak kalian rezeki dan memberikan kalian wahai orang tua rezeki. Jadi orang tua tidak boleh khawatir rezekinya kurang. Orang tua juga tidak boleh mengkhawatirkan anaknya rezekinya pun kurang. Masa kita yang punya akal ini talu akal, hilang akal. Semut itu lihat itu. Ya, kalau ada satu saja beras yang jatuh, dia berlima ngangkatnya. Dibawa ke lubangnya. Enggak punya otak loh. Tapi Allah yang kasih dia insting. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Setiap yang melata di muka bumi ini, Allah yang kasih dia rizki. Lebih-lebih kita, Nabi pernah mengatakan, terbuka pintu langit tidak pernah terbuka sebelumnya, dan Jibril meniupkan ke hatiku, لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقُهَا. Setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Tergantung catatan dalam perut, para jemaah. Ya. Sur, ada dia sur? Ya, misalkan sul, ya, dijatahkan sama Allah 5 ton beras. 5 ton kurang 5 kilo belum diambil sama malaikat. Kenapa? Kurang 5 kilo. Harus habis dulu. Maka itu sebabnya apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya? Ar-rizqu ashaddu talaban 'alal mar'i minal mauti. Rezeki itu lebih mengejar manusia daripada mati mengejar manusia. Kenapa? Dia bakalan mati kalau rezeki belum lengkap. Baik. Jadi yang kedua, dosa besar. Setelah syirik apa? Membunuh anak-anak kita karena takut ikut makan, mengurangi rezeki orang tua. Qultu tsumma ai. Dan ingat para jamaah, yang menjadi syahidnya di sini apa? Membunuh. Yang kedua nih, membunuh. Karena membunuh jiwa tanpa hak ini adalah kabairul dzunub, dosa besar, sebagaimana surat An-Nisa 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya apa? Neraka jahannam, kekal di dalamnya. Yang ketiga, thumma antuzaniya bihalilati jarika. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah berzina bihalilati jarika, jarika. Ya, berzina dengan istri tetangga waliyadzillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-zina. Baik. Asyahid di sini, yang menjadi bukti di sini adalah disebutkan dalam bab ini oleh Imam Al-Bukhari, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kemudian walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Bahwasanya dosa besar paling besar di dunia ini apa? Asyirku billahi azza wa jalla, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, apa faedah bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, hadis ini menerangkan hirsus sahabati ala ma'rifati adz-dzunub liyajtanibaha. Giatnya para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengenai dosa agar mereka bisa menghindarinya. Karena kadang kita ini hanya senang bertanya pahala saja, tapi bertanya dosa enggak berani. Kalian ini pelajaran dari para sahabat, mereka semangat dan giat bertanya kepada Nabi tentang dosa agar mereka bisa menghindar. Faedah yang kedua, a'zamu dzunubi 'indallah wa syirku billah. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah berbuat syirik, yaitu membagi apa? Membagi-bagi hak Allah dan kekhususan-kekhususan Allah kepada selain Allah. Apa hak Allah? Ibadah. Apa kekhususan Allah? Menciptakan, berarti rububiyah. Apa lagi? Asma, hanya Dia yang punya, enggak ada yang lain. Baik, faedah berikutnya. Wa fihi hurmati al-qatl bighairi haq. Hadisnya juga menerangkan haramnya membunuh tanpa hak. Apalagi yang kita bunuh anak kita. Haramnya membunuh tanpa hak, apalagi membunuh siapa? Anak. Yang di zaman jahiliyah dibunuh perempuan. Kenapa? Malu punya anak perempuan. Ya. Maka dengan demikian para hadirin rahimakumullah azza wa jalla, dalam syariat kita tidak diperkenankan adanya aborsi dan yang lainnya. Ya. Faedah berikutnya, wa fihi 'idhamu hurmati az-zina. Hadis ini menerangkan agungnya dan besarnya keharaman zina. Lebih-lebih berzina dengan tetangga wa'iyadzubillah. Sementara kita disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, tetapi kalau kata pepatah kita, na'udzubillah, pagar makan tanaman. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.